نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Dan insyaallah kita akan lanjutkan untuk membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obat. Baik. Sebelumnya ada faedah dari pembahasan yang hendak kita sampaikan. Ini tokoh-tokoh al-fasad, ini tokoh-tokoh kerusakan pada zaman dahulu. Di antara mereka adalah Fir'aun. Dia terkenal dengan sahibur riyasah, pemimpin, wal mulku wal imarah, kerajaan dan kekuasaan. Jadi barang siapa yang pada masa kini haus dengan kepemimpinan, kekuasaan, dan dengannya dia merusak, maka syubbiha bil Fir'aun, dia diserupakan dengan Fir'aun. Dari sisi nafsu, kekuasaan dan juga kepemimpinan. Wahaman, ini pegawainya Fir'aun, sahibul wazifah wal wizarah, wa huwa waziru Fir'aun. Haman ini adalah ru'us ahli dunia alladhi halaka bisababi al-wazifah, termasuk daripada pemimpin pemimpin yang merusak di muka bumi ini karena sebab pangkat dan jabatan. Maka barang siapa yang ada pada zaman sekarang ini karena pangkat dan jabatannya merusak dirinya dan sebagai alat untuk merusak bumi ini, maka dia diserupakan dengan Haman. Kalau Fir'aun dari sisi kepemimpinan, kalau Haman dari sisi apa? Jabatan. Wa Qarun sahibul mali wasyahwat. Yang ketiga adalah Qarun. Ini perumpamaan untuk orang-orang yang binasa karena hartanya dan syahwatnya. Jadi barang siapa yang pada masa kini dia binasa karena mal, ya, binasa karena syahwat, maka dia diserupakan dengan Qarun. Yang antum telah ketahui kisahnya Qarun, sampai-sampai kunci gudang hartanya ini terbuat dari emas dan tidak mampu untuk dibawa. Naam, melainkan harus gotong royong. Hampir ya, sebagian para ulama mengatakan sampai 7 orang. 7 orangnya sekian kilo, ya, mungkin 100 kilo lebih. Subhanallah. Kalau 50 kilo sebagian kita masih kuat. Ya, semen 50 kilo sebagian kita masih kuat untuk ya mengangkatnya. Bagaimana kalau 7 orang? Taib. Wa Ubay ibnu Khalaf, sahibul muamalah wa nazar fi dafatir. Ubay ibnu Khalaf ini orang yang binasa karena sebab urusan dunianya dan binasa karena sebab banyak menceburkan dirinya dengan urusan-urusan dunia, sibuk dengan dafatir, sibuk dengan kertas-kertas. Dan ini subhanallah terjadi pada masa kita. Ada orang yang binasa karena kekuasaan, ada orang yang binasa karena jabatan, ada orang yang binasa karena harta dan syahwat, dan ada yang binasa karena apa? terlalu sibuk dengan muamalah dunia. Banyak yang melihat buku sehingga lalai. Dan mereka adalah ru'us ahli dunia. Mereka-mereka itu adalah pemimpin-pemimpin anak-anak dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sebuah nasihat yang sangat mulia di dalam ayatnya, wabtagi fi ma'atakallah, carilah engkau wahai anak Adam, carilah engkau wahai Rasul, perkara yang sudah Allah berikan padamu, darul akhirah, di negeri akhirat nanti, carilah surga. Tapi beramalah dengan amalan yang banyak, niscaya engkau akan mendapatkan taib janji Allah yang sangat mulia itu. Mendapatkan janji Allah yang sangat mulia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada kita, ketika kita beramal saleh di akhirat nanti, dengan janji-janji subhanallah yang sangat na'am, mempesona. Carilah itu. Walatan sanasibaka minad dunya, tapi kata Allah, jangan pula engkau lupakan bagianmu di dunia ini. Engkau hidup di dunia, na'am, engkau butuh untuk makan, engkau butuh untuk minum, engkau butuh untuk na'am menopang kehidupanmu, cari bagianmu di dunia ini. Wa ahsin, dan perbaiki. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Wala tabghil fasad, tapi jangan engkau cari kerusakan. Fil ardi, di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sungguhnya Allah tidak suka, benci dengan orang-orang yang merusak. Ini ayat yang jelas. Taib, bahwasanya asal muasal seorang hamba adalah apa yang Allah sediakan di negeri akhirat, bukan di dunia ini. Taib, karena itu adalah sesuatu yang hakiki untuk kita. Adapun yang di dunia ini adalah sesuatu yang sifatnya nisbi, kebahagiaan nisbi, kepuasan nisbi, ya, kekayaan nisbi. Apa nisbi itu? Kekuasaan yang sifatnya nisbahnya kepada dunia saja. Orang yang kaya raya di dunia, di akhirat nanti dia akan miskin kalau dia tidak memiliki amalan. Nah, bahkan sebaliknya, orang yang miskin di dunia ini akan menjadi orang yang kaya raya di akhirat kalau seandainya dia kaya dengan amal. Ya, orang yang memiliki jabatan di dunia itu hanya nisbiah saja, hanya palsu. Hanya nisbah di dunia, ketika dia di akhirat sama dengan yang lain. Kekuasaannya dia tidak akan ambil, kekuasaannya dia tidak akan dimiliki, tidak ada di akhirat orang yang dikatakan ya Pak Bupati, ya tidak ada yang dikatakan Pak Presiden, tidak ada yang dikatakan Pak Direktur, jabatan, atasan, bawahan, tidak ada, semuanya sama. Taib, jadi jabatan itu hanya dia dapatkan di dunia dan tidak akan ada gunanya nanti di akhirat. Akan selesai di dunia, itu yang dikatakan nisbiyah. Jadi tidak ada yang sesuatu yang hakiki di dunia ini. Taib, apapun bentuknya, kita orang yang terkenal, dengan kematian kita akan hilang ketenaran kita. Taib. Maka di awal ayat ini Allah perintah, wabtagi, carilah apa yang Allah berikan padamu untuk di akhir negeri akhirat nanti, tapi jangan lupa. Ya, Allah tidak meminta untuk mencari dunia, tapi hanya Allah ingatkan. Ya, Allah ingatkan, jangan kau lupakan bagianmu. Jangan kau lupakan. Taib, milikmu di dunia ini, nikmati, cari. Tapi jangan sampai kau jadikan sebagai maqsadul ula, tujuan yang utama. Maka oleh karena itu Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da'u wa Dawa, beliau membuat pasal pada poin yang ke-10, naqdu ahlil iktirar, menjawab orang-orang yang tertipu. Kata beliau, wa a'zamun nasi ghururan man iktarra bidunya wa ajiliha. Orang yang paling besar tertipunya, orang tertipu itu banyak. Tertipu sebab apa namanya, perdagangan. Tertipu sebab pekerjaan. Baik tertipu jabatannya, baik tertipu uangnya, baik tertipu berbagai macam permasalahan. Tetapi orang yang paling besar ya, terkena tipuan adalah orang yang tertipu dengan kehidupan dunia dan ajiliha, perkara yang segera hilang dari dunia ini. Fa'atharaha 'alal akhirah, dia mendahulukan, dia mengalahkan akhiratnya. Wa radiya biha minal akhirah, dan ridha dengan dunia daripada akhirat, kata beliau. Hatta yaqula ba'du haula, sampai-sampai terucap dari lisan-lisan mereka, ad-dunya naqdun, dunia ini tunai, wal akhiratu nasi'ah, adapun akhirat ini tempo, wa naqdu anfa' minan nasi'ah, dan tunai lebih baik daripada tempo. Kalau dunia jelas, kita minum ya, rasanya jelas. Nah, kalau di akhirat kita diberikan sungai, susu, madu, itu nanti entah kapan. Adapun yang tunai sifatnya segera kita nikmati, lebih bermanfaat, kata mereka, dari sesuatu yang enggak tahu kapan. Kata mereka, wan naqdu anfa'u minan nasi'ah. Subhanallah. Kalau kita bicara, kalau kita sudah mulai ngobrol dengan ahlu dunia, ya terbawa kita, ilusi kita, kemudian pikiran kita, tujuan kita, keinginan kita akan terbawa dengan mereka. Jangan disangka ahlu dunia itu, walaupun mereka tidak belajar, tidak punya syubhat, banyak syubhatnya. Subhanallah. Wa yaqulu ba'dhum, dan sebagian orang yang tertipu dengan dunia berkata lagi, mujadun, mutiara yang mankudah, yang segera dimiliki, dan bukan biji yang dijanjikan. Kalau dunia, mutiara yang akan segera dimiliki, mutiara yang tunai untuk diambil. Adapun akhirat, ini seperti biji yang hanya dijanjikan. Maksudnya apa? Yang tunai, walaupun jelek, apalagi bagus, lebih kita utamakan dari sesuatu yang sifatnya tempo. Nah, dzarratun, dzarrah ini wallahu alam seperti biji. Ya, biji yang segera kita ambil dan kita panen lebih baik daripada mutiara yang hanya dijanjikan. Jadi mereka menganggap akhirat ini mutiara, tetapi enggak tahu, hanya janji saja. Ini menunjukkan dari apa? Rasa ragu yang ada dalam hati. Wa yaqulul akharu minhum, sebagian mereka mengatakan, kata beliau, ladzatud dunya mutayaqqanah, kenikmatan dunia itu yakin sifatnya. Kita makan kenyang, yakin. Ya, kita punya harta, senang, itu yakin. Kita punya kendaraan mewah, kita bisa bangga, itu yakin. Waladzatul akhirati masykukun fiha, adapun kenikmatan akhirat ini diragukan keberadaannya. Wala ada'u al-yakin al-syak, subhanallah, dan aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang yakin ini untuk sesuatu yang syak. Nah, ini kebanyakan yang terjadi pada mayoritas manusia. Ya, kalaupun nanti akhirat enggak datang, kan saya sudah menikmati dunia. Ya, sebagian mereka. Kalaupun benar, saya pun sudah beramal untuk akhirat, walaupun sedikit. Baik, ini ada pada mereka. Jadi setengah-setengah. Ya, dia sangka itu adalah setengah-setengah. Padahal apa, dia tidak akan mendapatkan akhirat sama sekali, kecuali sedikit. Barang siapa yang ragu dengan akhirat, dia memiliki nau min anwa'il kufri, macam daripada macam-macam kekufuran. Jadi jangan diremehkan perkara ini. Ya, ragu saja dengan ya, dia seperti ini saja, dia terjatuh kepada satu macam daripada macam-macam kekufuran. Jadi yang dikatakan kafir itu enggak hanya orang yang tidak mau beragama Islam. Kalau dia tidak mau beragama Islam, wah, jelas. Tetapi kalau dia mengaku seorang muslim, kemudian ragu, akhirat itu ada apa enggak sih? Terjadi apa enggak? Ini janji-janji Rasul, janji Allah, dan ancaman-ancaman ini ada apa enggak? Akhirnya dia dengan sebab ragu-ragunya tadi terbentuklah, ya, kemudian terbuahkan dalam amalan dia. Nah, Nah, sehingga tadi muncul ucapannya, kalau akhirat nanti tidak ada, saya sudah menikmati dunia. Kalau ternyata nanti akhirat ada, saya masih punya bagian. Ya, kayaknya memang sepele, masya Allah. Kayaknya bijaksana ucapan seperti ini, iya kan? Bijaksana. Maka kalau ada orang tua mengatakan, sudahlah, nggak usah soleh-soleh, biasa saja, kayak umum-umum, seakan-akan nasihat ini bijaksana, subhanallah. Tapi kalau kita kaji kembali, ternyata nasihat ini nasihat yang sangat ya rusak dan merusak akidah seorang muslim. Taib. Ini orang tua terkadang ucapannya bijaksana, karena dia bodoh dengan din, ternyata ucapan ini ucapan yang besar, menggugurkan yang tadinya kita yakin luntur. Iya ya, ya gugur, luntur keyakinannya. Taib. Wahada min a'zami talbisi syaitani wa tashwilihi. Perkara ini, kata beliau, termasuk talbis, penyamaran syaitan yang besar dan bujuk rayuannya. Ya, karena syaitan ini banyak makarnya, tipu dayanya. Subhanallah, sampai kewalahan kita. La ya'tiyannakum min aidihim wa min syama'ilihim. Ya, dalam ayat disebutkan, sungguh syaitan akan datang kalian dari hadapan kalian, dari arah kanan kalian, dari arah kiri kalian, dari belakang kalian, dari atas kalian, dari bawah kalian. Apapun masuk. Ya, lepas dari yang depan, dari yang belakang. Lepas dari yang belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Ya, kalau syaitan tidak bisa menghancurkan kita dari sisi agama, ya, tidak bisa menghancurkan kita dari sisi dunia, mereka akan menghancurkan kita dari sisi agama kita. Toi. Kalau mereka tidak bisa menjauhkan kita daripada kewajiban, maka mereka akan menjauhkan kita yang sifatnya masnun, sunnah-sunnah. Kalau mereka tidak mampu untuk menjauhkan kita dari yang sunnah-sunnah, maka mereka akan masuk daripada na'am arah yang lain, dimasukkan dari arah ikhlas, dimasukkan dari arah ujub, dimasukkan dari arah riya, sum'ah. Ketika setan tidak bisa menggelincirkan kita dari sholat berjamaah, kita tetap setiap hari, setan akan masuk dari lubang ujub. Masya Allah, kamu ini lain dari yang lain. Kalau yang lain datang ke masjid selesai komat, kalau kamu ini datang sebelum komat. Ya, sehingga apa? Subhanallah, merasa dirinya punya sesuatu. Ya, kemudian memandang kecil yang lainnya. Toi. Ini syaitan. Selamat daripada itu, maka akan ya digoda dari arah yang lain. Akan digoda dari arah yang lain, sum'ah. Apa sum'ah? Pengin didengar amalannya. Toi. Ini diantara daripada bujukan, rayuan, dan juga talbis syaitan kepada manusia. Wal baha'imul ujmu aqalu min ha'ula. Beliau menyerupakan orang-orang yang tertipu dengan dunia, terkena bujuk rayu syaitan, hewan ternak yang tidak mampu untuk bercakap bicara, lebih berakal dari mereka. Subhanallah. Kenapa? Fa innal bahimata idza khafat madarrata syai' lam tuqdim 'alaihi. Hewan ternak itu apabila dia takut bahaya suatu perkara, dia tidak akan maju. Walau duribat, walau dipukul. Ini seperti kuda. Naam, kalau di depannya itu ada kolam api yang berisi api, kemudian dia dipukul, maka tidak akan dia bangkit untuk berdiri, bahkan dia akan duduk walaupun dipukul. Wahaul, adapun mereka itu yang tertipu dengan dunia dan meninggalkan akhirat, yukdimu ahaduhum ala atabihi, maju. Ya, kepada bahaya. Wahuwa baina musaddiqin wa mukadzibin. dalam keadaan dia pertengahan, membenarkan dan mendustakan. Benar apa enggak akhirat? Jangan-jangan kalau saya ini benar-benar berkorban untuk ibadah, saya rajin sholat, saya mati-matian beribadah, saya sedekah dengan harta, ternyata akhirat enggak ada. Wah, jangan-jangan nanti rugi saya. Subhanallah. Di antara jujur dan mendustakan, akhirnya terjatuh ke dalam kerusakan. Fa hadza dharbu in amana ahaduhum billahi wa rasulihi wa liqaihi wal jaza fa huwa min a'dhamin nasi hasaratan. Ya, golongan manusia seperti ini, kalau seandainya dia beriman, salah seorang mereka terhadap Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan pertemuan, beriman dengan jaza balasan, maka dia termasuk orang yang rugi kalau dia beriman. Li'annahu aqdama 'ala ilmin, karena dia maju di atas pengetahuan. Ya, dia berbuat seperti itu sementara dia tahu. Dia tertipu dengan dunia sementara dia sudah beriman dan tahu. Wa in lam yu'min billahi wa rasulihi fa'ab'id bihi. Kalau dia tidak beriman, maka sungguh ia teramat jauh bagi dirinya, jauh untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau dia beriman saja dikatakan orang yang rugi, apalagi kalau tidak beriman. Wa qawlu hadzal qa'ili annaqdu khairun min nasi'ah. Adapun ucapan mereka, yang tunai lebih baik daripada yang tempo, dijawab oleh beliau, fajawabuhu innahu idza tasawa naqdu wan nasi'atu fa naqdu khair. Kalau seandainya tempo dan tunai itu sama nilainya, maka yang tunai lebih baik. Kalau seandainya dunia dan akhirat itu nilainya sama, susu di sini sama dengan susu di akhirat, kebahagiaan dunia sama saja dengan kebahagiaan di akhirat, boleh kita katakan dunia lebih baik daripada akhirat. Apa bedanya? Kalau nanti di akhirat juga ada sedih, di dunia juga ada sedih. Di akhirat ada gembira, di dunia juga bisa bergembira seseorang. Kalau sama seperti ini, boleh dikatakan dunia baik, lebih baik daripada akhirat. Wa in tafawata wa kanatin nasi'atu akthar wa afdal fahiya khairun. Tetapi kalau seandainya berbeda tingkatannya, dan ternyata yang tempo itu lebih dan lebih berlipat kebaikannya, maka yang tempo lebih baik daripada yang nasi'ah. Dan maka jangan heran kalau sekarang ini mayoritas jual beli pengennya nasi'ah tempo. Ya, bahkan ya semuanya pengennya pengen dikredit barangnya. Kalau dibayar tunai ada sedikit, aduh kok tunai. Ya, untungnya kurang. Lebih baik dikredit. Maka mulailah berbagai macam muamalah yang sifatnya itu apa? Nasi'ah. Sifatnya apa? Kredit. Sampai uang dikreditkan. Baik, karena untungnya banyak. Fa kaifa wa dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha ka nafsin wahidin min anfusil akhirah. Lantas bagaimana dalam keadaan dunia semua dari awal sampai akhirnya itu seperti satu nafas saja dari nafas-nafas akhirat. Taib, dan bahkan orang yang paling rendah tingkatannya di akhirat, jannah yang akan dia tinggali di akhirat, dan dia orang yang paling rendah kedudukannya, apa kata Rasul, apa yang dijanjikan untuknya? Anta mithluka dunya wa amsalihha wa asra amsalihha. Engkau masuk jannah ini dan kau mendapatkan 10 yang semisalnya daripada dunia. Ini orang yang terendah mendapatkan apa? Jannah. Ya, taib, yang ceritanya apa? Ma'ruf. Ada seseorang yang nanti di hari kiamat dia amalannya pas-pasan. Kemudian wajahnya dihadapkan oleh Allah ke neraka. Saking ngerinya dia melihat neraka, meminta, ya Allah, Allahumma as'aluka antusarrifuni antusarrifu wajhi minanar. Ya Allah, aku minta kepadamu engkau palingkan wajahku dari neraka. Maka Allah mengatakan, awalaka ya su'alun ghairah, apakah engkau nanti punya permintaan selain itu? La wallah, demi Allah tidak. ini saja permintaanku, tolong palingkan wajahku dari neraka, jangan kau perlihatkan itu. Allah mengatakan, menantang, engkau setelah diberi ini apakah engkau masih minta yang lain? Lah, saya tidak, cukup. Merasa suatu kenikmatan sekedar dipalingkan dari neraka. Subhanallah. Ya, setelah dipalingkan oleh Allah wajahnya dari neraka, dia melihat sebuah pohon yang di situ teduh. Dia mengatakan, ya Allah, ya, saya minta izin, tolong, ya, izinkan saya untuk berteduh di bawah pohon itu. Kembali dia minta. Maka Allah mengatakan, kalau seandainya aku berikan permintaanmu, apakah masih ada yang lain? La wallah, tidak, demi Allah. Sampai dia melihat pintu jannah, sampai dia diperlihatkan kenikmatan jannah, sampai dia masuk jannah, sampai Allah tertawa, dhahika, tersenyum Allah. Kemudian ketika masuk jannah, Allah mengatakan apa? Laka hadza wa asra amsalih. Engkau mendapatkan dan 10 kali lipat lagi. Bagaimana dengan dunia yang kita dapatkan paling kenikmatan itu yang kita naiki? Sekarang kita sepeda, itu yang kita naiki, itu kenikmatan kita. Sekarang kita mobil, kita menikmatinya ketika naik. Ketika sudah turun, sudah tidak bisa kita nikmati. Kita sekarang makan enak, kapan kita rasakan? Ketika kita makan, selesai sudah. Kalau di akhirat lah, kita akan merasakan kenikmatan tadi berulang-ulang dan terus-menerus. Taib. Kalau kita sekarang jatah satu piring itu nikmat, ketika lapar, sedang istirahat dari kerja, ya, setelah dua piring sudah enggak ada kenikmatan. Rasanya cuma biasa saja, cuma sebagai tambahan pengenyang. Tapi kalau di akhirat, walaupun berpiring-piring kita makan, akan terasa nikmat. Taib. Bagaimana ingin disamakan dengan dunia? Ya. Kama fil fi musnadil imami Ahmad wa Tirmidhi min hadithil mustawrid ibni Shaddad. Sebagaimana disebutkan dalam musnad Imam Ahmad dan juga Tirmidhi dari hadis mustawrid ibni Shaddad. Kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mad dunya fil akhirati illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yammi falyandur bima yarji'u, kata Rasul. Tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti salah seorang kalian mencelupkan tangannya ke laut. Falyandur bima yarji'u, maka hendaklah apa yang dia ambil. Ya. Kadang tetesan pun sudah hilang, cuma tinggal kita naik, tinggal rasa dingin saja. Ya, tidaklah kita bawa air kecuali rasa dingin saja. Karena kalau ketika kita sudah ambil seperti ini, airnya sudah tumpah duluan, sudah hilang, kecuali rasa dingin saja. Disebutkan dalam ibarat yang lain, sekarang permisalanmu dalam kehidupan dunia ini seperti Fata Morgana, seperti orang yang kayaknya pengin menikmati kehidupan dunia, tapi diperumpamakan seperti orang yang ngambil air dengan tangan seperti ini. Apa yang didapatkan? Gak ada sama sekali. Dia seakan-akan pengen meraup dunia sebanyak-banyaknya. Ya, pengen banyak uang, simpan di sana sekini, di sana sekini. Tapi apa yang dinikmati? Tidak ada yang dinikmati. Nah, seperti orang yang ngambil air dengan tangan hampa seperti ini. Lihat, dibila-bilain di seperti ini aja, air terkadang gak akan tersisa. Ya, apalagi cuma seperti ini. Ngambilnya bukan ditungkupkan, tapi digenggamkan seperti ini dan diambil ke atas. Gak dapat apa-apa. Itulah ya, permisalan orang yang ya mencari kebahagiaan dengan dunianya. Fa itharu hadza naqbi ala hadhihi an-nasiha min azamil ghubni wa aqbahil jahli, kata beliau. Maka merelakan yang tunai dan meninggalkan yang pau, termasuk ya tipuan yang besar dan kebodohan yang sangat buruk. Fa idza kana hadza nisbata dunya bimajmu'iha ilal akhirah, kalau seandainya ini adalah penisbahan dunia semuanya terhadap akhirat. Fama miqdaru umril insan binisbati ilal akhirah, sekarang berapa panjangnya umur manusia disebahkan di negeri akhirat. Kalau satu harinya diberatkan 300 sekian atau 600 sekian tahun ya di dunia. Nah, kalau kita ini umur kita berapa? Umur kita berapa? Apakah ada seharinya di akhirat kira-kira? Dama laki matalahu, untuk dia ambil apa yang tidak ada harganya. Saking saking apa namanya mewahnya, saking indahnya, sampai tidak terhargai berapa harganya. Wala khatar lahu, dan tidak terbersit keindahan. Wala nihayata li adadihi, dan tidak ada hitungan. Wala ghayata li amadi, dan tidak ada batasan waktunya. Tentunya orang yang berakal akan memilih apa? Kehidupan akhirat. Kalau satu harinya sekian ribu, sekian ratus tahun, ya, tentunya akan lebih dia milik, inginkan daripada apa? Sedikit waktu yang dia pakai ini. Taib. Untuk dia lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan apa? Dunianya. Kehidupan dunia apapun bentuknya, apapun sengsaranya, apapun susahnya, kalau sudah mati, mati sudah, itu obatnya. Selesai. Yang kayanya kalau mati juga sudah selesai, sekian. Yang miskinnya kalau mati juga seperti itu, sekian. Ya, tidak akan merasakan lagi yang namanya kemiskinan. Tidak ada di kuburan nanti dia ke pasar beli tempe, ya, masak beras. Tidak ada ceritanya. Demikian juga orang kaya di kuburan nanti enggak ada jalan-jalan pakai mobil, enggak ada. Semuanya sama. Yang membedakanlah ketakwaan mereka dan amalan baik mereka. Wa amma qaulul akhar la atruku mutayakinan limaskukin fi. Adapun ucapan mereka yang mengatakan yang yakin lebih aku utamakan daripada yang ragu. Ini orang yang ragu dengan akhirat. Memiliki nau' daripada nau' kufrun. Berhati-hati daripada perkara ini. Ini kita tanbih, kita tekankan dengan betul agar supaya dia tidak mudah dalam terjerumus dalam syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh teman-temannya mungkin, atau mungkin oleh orang tuanya. Baik. Karena ini sebuah akidah yang bisa melunturkan keyakinan. Sudah, enggak usah nemen-nemen. Kayaknya masya Allah bijaksana. Baik. Tapi ini memiliki berbagai macam kerusakan-kerusakan yang sangat besar terhadap akidah dan akhiratnya. Adapun orang yang mengatakan aku meninggalkan yang yakin, aku enggak akan meninggalkan yang yakin untuk suatu yang ragu. Ini akhirat. Fayuqaulahu, maka dikatakan pada dirinya. Jawab, imma ayyakuna ala syakkin min wa'dillahi wa wa'idihi wa sidqi rasulihi au takunu ala yakinin min dhalik. Orang seperti ini ada dua keadaan. Bisa jadi dia ragu dengan janji, ancaman dan kejujuran Rasul, atau dia yakin pada itu semuanya. Ima dia ragu atau dia yakin. Fa in kunta ala yakin, kalau engkau dengan keadaanmu ini yakin, fa ma tarakta illa dharratan ajilatan munqati'atan faniatan an kurbin, maka tidaklah engkau meninggalkan dunia ini kecuali sesuatu yang kecil, bersegera terputus dan akan lenyap secepatnya. Kalau engkau tahu dan engkau seorang yang yakin, maka engkau akan lebih mengatakan saya lebih cenderung memilih akhirat, karena dunia ini sekedar perkara yang kecil, terputus, akan hancur segera, dan saya akan ya mementingkan akhirat. Li amrin mutayaqqanin la syakka fihi wa lan qita'a lahu, terhadap suatu perkara yang yakin, yaitu akhirat, yang tidak ada ragu di dalamnya dan tidak ada ke apa namanya terputusan di dalam na'am kenikmatannya. Wa in kunta ala syakin, kalau engkau ragu, kata beliau, faraji ayati rabb, kembali coba engkau ya ingat tanda-tanda Rabbmu ta'ala yang maha mulia, adalah ta'ala wujudihi, yang menunjukkan atas adanya Rabb. Sekarang kita yakin Allah itu ada apa enggak? Kita yakin. Tapi terkadang ya karena ya dunia ini memang menipu. Dunia dan isinya ini memang kadang melalaikan kita. Keyakinan kita ini kadang-kadang bukan luntur, tetapi tertutupi dengan tadi, banyaknya bayangan-bayangan dunia tadi. Baik. Wa qudratihi wa masyiatihi, kalau begitu maka ingat-ingat kembali bahwasanya itu, bahwasanya keyakinanmu Allah itu ada, sekarang ada menyaksikan kita di atas langit yang ketujuh. Ya, itu ada. Wujudnya ada. Allah itu wujud. Wujud dalam artian berbentuk. Tapi kita enggak bisa mengatakan bentuknya Allah itu seperti kita, bentuknya Allah itu seperti sekian dan sekian, tidak. Tapi Allah sekarang mawjudun, ada. Wujudnya itu ada. Bentuknya itu ada, tapi kita enggak tahu seperti apa. Tentunya sesuai dengan keagungan dan juga kemuliaan Allah SWT. Wa qudratihi, dan juga kudrah, kemampuan Allah di dalam menyingkap siang dan malam, matahari dan bulan. Wa masyiatihi, dan juga kehendaknya. Allah berkehendak. Ya, Allah berkehendak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah berkehendak untuk apa, memerintah air tiba-tiba tumpah. Allah berhendak apa, Allah pun berhak atau dan berkehendak memerintah angin tiba-tiba menghancurkan segalanya. Ini kehendak Allah, bukan kehendak kita, dan bukan kejadian alam yang sifatnya alamiah. La. Wa wahdaniyatihi, dan apa namanya, keesaan Allah. Allah itu esa, satu, tidak ada dua. Ya. Yang milik kerajaan langit dan bumi itu hanya satu. Siapa? Allah. Tidak ada Allah itu berjumlah dua, tiga. La. Kenapa? Kalau seandainya Tuhan, ya, yang kita sembah ini berjumlah satu, dua atau lebih, maka setiap Tuhan tadi pasti akan mengembangkan kekuasaannya dan akan rebutan. Ya. Nah, karena yang dikatakan raja itu enggak akan mau seandainya ada yang lain lebih besar daripada kekuasaannya, pasti akan diambil kekuasaannya, akan dijajah. Tapi apa? Masya Allah, ya, langit dan bumi ini enggak pernah perang, enggak ada yang namanya apa, lempar-lemparan meteor. Enggak ada yang pernah lempar-lemparan matahari. Satu Tuhan mengatakan saya pengen matahari dari arah timur, satu lagi enggak, saya pengen dari arah selatan. Enggak ada rebutan. Maka apa, matahari setiap hari dari mana, timur ke barat tiap hari. Kenapa? Karena Allah itu satu. Yang ngatur juga satu. Kalau yang ngatur dua, ya maka akan sesuai dengan keinginan yang dua ini. Wasidku rusulihi, wasidki rusulihi, dan jujurnya rasul-rasulnya, baik yang dari kalangan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam atau yang dari kalangan manusia. Fima ukhbiru bihi anillah, pada apa yang mereka kabarkan tentang zat Allah. Ini apa namanya, hadis-hadis yang sifatnya mustakbal, rasul mengucapkan pada zamannya tapi terjadi setelahnya, banyak. Taib. Wa tajarrat, dan kosongkanlah pikiranmu. Tajarrat maksudnya apa? Konsentrasi. Wa qum lillahi nadhiran aw munadhiran. Sekarang bangkitlah untuk Allah. Nadhiran, dengan melihat, mencermati, meneliti. Wa munadhiran, dan dengan apa, munadhiran, diskusi. Hatta yatabayyana laka annama ja'at bihir rusul salawatullahi alaihim anillahi fahuwal haqqul ladhi la syakka fi. Sampai tampak jelas bagimu bahwasanya apa yang diperoleh rasul utus-utusannya, semoga Allah memberikan selawat kepada mereka, dari Allah, itu adalah hak yang tidak ada keraguan. Hadis-hadisnya, kabar-kabarnya. Wa anna khaliqa hadzal alim wa rabbas samawati wal ardi yata'ala wa yataqaddasu wa yatanazzahu an khilafi ma akhbarat bihi rusuluhu anhu. Adapun pencipta alam ini, pemelihara langit dan bumi, yang maha tinggi, yang maha suci dan maha disucikan, an khilafi, sungguh ya tidak akan mungkin menyisihi sesuai dengan apa yang telah dikabarkan oleh utusan-utusannya. Ini diantara daripada nasihat beliau kepada khususnya kaum muslimin, agar supaya mereka tidak tertipu dengan kehidupan dunia mereka. Jangan sampai mendahulukan dan mengesampingkan kehidupan akhirat yang lebih berlipat ganda yang akan diberikan kepada Allah kepada ya hamba-hambanya, lebih mendahulukan kehidupan dunia yang terputus sebentar, yang sifatnya semuanya nisbi, bahagia juga nisbi, sengsara yang juga nisbi, kayanya juga sifatnya semu, ya, keberhasilannya juga semu. Maka yang dikatakan keberhasilan yang hakiki adalah seseorang masuk surga, itu yang dikatakan berhasil. Cita-cita yang tertinggi adalah cita-cita masuk surga. Adapun dunia ini, sebagaimana kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunia, jangan kau lupakan cari untuk menopang kehidupanmu, untuk memenuhi kebutuhan keluargamu. Wallahu ta'ala alam. Sab nakifuna insyaallah. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhal.